Bidengan kah seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam an dari hatta sehingga bitawa demi.